السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini adalah melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja bagian atau edisi ke-42, masih di dalam pembahasan tentang as-saum atau puasa. Terakhir, ma'asirul muslimin, telah kita baca perkataan Al-Qadi Abi Syuja Ahmad ibn al-Husayn ibn al-Ahmad al-Isfahani rahimahullahu rahmatan wasi'ah, di mana beliau berkata, yustahabbu fi saumi thalathatu asya', disunnahkan ketika kita berpuasa tiga hal. Yang pertama adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Jadi kalau kita sudah yakin bahwa waktu maghrib sudah masuk, jangan ditunda, langsung berbuka. Ya, itu yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka. Artinya tidak menunda. Ya, bukan menyegerakan dalam arti mempercepat, tidak. Ya, kita pastikan dulu waktunya sudah masuk. Ketika kita yakin waktu sudah masuk, bismillah kita berbuka. Tidak menunggu sampai gelap, tidak menunggu sampai terlihatnya bintang, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Yang kedua adalah ta'khir as-sahur. Di antara perkara yang sunnah kita lakukan adalah mengakhirkan makan sahur. Ya, jadi makan sahurnya jangan terlalu malam. Sebagian kaum muslimin makan sahur jam 2:30 atau jam 3. Adapun baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat, jarak antara beliau selesai sahur dengan azan itu sekitar 50 ayat. Jarak antara beliau selesai makan sahur dengan azan sekitar 50 ayat. Artinya beliau berhenti antara 10 sampai 15 menit sebelum dikumandangkannya azan. Hikmahnya tentunya agar bisa kita melanjutkan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Makan sahur adalah ibadah. Setelahnya ada ibadah yang lebih agung, yaitu salat subuh berjamaah. Maka agar kita bisa menyambungkan satu ibadah dengan ibadah yang lain, maka kita jadikan makan sahur waktunya dekat dengan waktu subuh. Kalau seandainya kita makan sahur jam 3 atau 2:30, apalagi jam 2 misalnya, tentunya perut yang kenyang mengakibatkan kita nyenyak tidurnya. Dan kemungkinan kita akan terlambat mengerjakan salat subuh itu besar. Ya, oleh karenanya yang paling bagus adalah ta'khir as-sahur. Kita akhirkan makan sahur. Ini sudah kita bahas hadisnya, ya, tidak kita baca lagi. Poin yang ketiga yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala adalah tarkul hujri minal kalam. Yaitu hendaknya kita meninggalkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kalimat-kalimat yang jelek, kalimat yang buruk. Ya, kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan, baik itu fitnah atau ghibah atau namimah dan lain sebagainya, itu ditinggalkan oleh seorang yang sedang berpuasa. Lalu muallif rahimahullah berkata, "Wa yuhramu siyamu khamsati ayyamin." Ada lima hari di mana kita dilarang berpuasa. Yang pertama Idul Adha, yang kedua Idul Fitr, ketiga, keempat, kelima adalah hari Tashrik. Di lima waktu ini kita dilarang untuk berpuasa. Wa yuqrahu shaumu yaumi asyak. dan makruh hukumnya berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Ya, makruh hukumnya berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Ya, kecuali kata Nabi bagi orang yang biasa berpuasa sebelumnya. Misalnya dia biasa puasa Senin Kemis dan ternyata tanggal 30 Sya'ban jatuh di hari Senin misalnya atau di hari Kamis dan memang sebelum Ramadan datang dia memiliki kebiasaan berpuasa Senin Kemis, maka boleh. Atau bagi orang yang ingin mengqadha di tahun lalu, dia misalnya punya hutang puasa yang belum dia sempat bayar, sisa satu, dan hari yang tersisa tinggal esok hari tanggal 30 Sya'ban misalnya, boleh tidak dia mengqadha? Tidak masalah, tidak masalah. Lalu dikatakan di sini illa an yuwafiqa 'adatan lahu, kecuali kalau memang tanggal 30 Sya'ban itu atau hari yang ragu itu bersesuaian dengan yuafik, bersesuaian dengan adatahu, dengan kebiasaannya. Kebiasaan dia Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa yang lainnya, maka diperbolehkan baginya berpuasa di hari yang ragu. Au yasilahu bima qablahu, atau dia menyambungkan dengan sehari sebelumnya. Ya, artinya dia tidak hanya berpuasa tanggal 30. Kemudian muallif Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, "Wa man wati'a fi nahari Ramadan 'amidan." Dan barang siapa yang jama'a, mencampuri istrinya ya di siang hari di bulan suci Ramadan, amidan, dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Artinya dia sadar, tidak ada lupa sama sekali, dia tahu hari itu adalah bulan suci Ramadan di siang hari. Lalu dia mencampur istrinya. Ya, dia menjima, ya, bercampur dengan istrinya dengan sengaja. Fil farj, ya, di kemaluan, artinya bertemu kemaluan dengan kemaluan. Fa'alaihi al-qadha'u wal-kaffaratu, maka atasnya kewajiban qadha', yaitu mengganti puasa tersebut sebagaimana dia pun wajib kafarah. Ya, hal ini ma'asirul muslimin berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain, disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bahwa telah datang seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sambil berkata, halaktu, aku celaka ya Rasulullah. Maka dikatakan, wama ahlakak, apa yang menjadikan kau celaka? Dia berkata, waqa'tu ala mra'ati fi nahari Ramadan, aku telah mencampuri istriku di siang hari di bulan suci Ramadan. Maka Rasulullah berkata, hal tajidu ma ta'tiqu raqabatan, apakah engkau punya sejumlah uang yang dengannya engkau membebaskan budak? Laki-laki ini menjawab, la, tidak punya ya Rasulullah. Maka beliau berkata, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut? Maka laki-laki ini berkata, la, tidak ya Rasulullah. Maka dikatakan lagi, wahal tajidu ma tud'imu sittina miskina, apakah engkau memiliki harta yang dengannya engkau memberi makan 60 orang fakir miskin? Dia kembali menjawab, la, tidak ada. Kemudian laki-laki ini duduk. Maka Nabi alaihi salatu wasalam membawakan satu keranjang kurma sambil berkata, tasaddaq bihadza, gunakan kurma ini untuk bersedekah. Ya, gunakan kurma ini untuk bersedekah sebagai kafarat atas puasa yang kau tinggalkan. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, a'ala afqara minna ya Rasulullah, apakah di kota Madinah ini ada yang lebih miskin dari kami ya Rasulullah? Wallahi, demi Allah, ma baina labitaiha ahli bait ahwaju ilaina minna, tidak ada di kota Madinah antara rumahku dengan masjid ini ya Rasulullah yang lebih fakir, yang lebih miskin dariku. Masya Allah. Ini bagaimana kalau seperti ini? Wadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum. tertawa melihat cerita dari laki-laki yang datang kepada beliau. Hatta bada'at anyabuhu, sampai terlihat gigi taring baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, idhab fa'at'imhu ahlaka, pergilah dan beri makan keluargamu dengan kurma tersebut. Ya. Oleh karenanya di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu taala berkata, adapun kafaratnya adalah itku raqabati mu'minah, membebaskan seorang budak yang mukminah, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak memiliki uang untuk membebaskan budak, atau dia tidak punya budak, ya, maka dia boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati', tapi kalaupun dia tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu 60 miskina, maka dia boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin itu kita berikan 1 mud. Ya, 1 mud itu kalau gandum disebut sekitar 0,75 kilo. 0,75 kilo. Itu kalau berupa gandum. Tetapi kalau selain daripada gandum, kalau dikonversi ke misalnya ke beras, itu kurang lebih sekitar 1,5 kilo, 1,5 kilo. Ya, kalau beras. Ya, itu kita berikan kepada fakir miskin. Walaupun kata para ulama, kalau kita lihat konteks dari hadis ini memberikan makan, kalimat memberikan makan tentunya menunjukkan yang paling bagus adalah kita sertakan idamnya. Kita sertakan lauknya, itu yang paling bagus. Artinya tidak hanya kita berikan 1,5 kilo beras, tetapi lebih bagus kalau seandainya kita tambahkan lauknya. Ya, lauk yang bisa mereka jadikan teman untuk makan. Ya, tidak hanya makan nasinya. Itu yang lebih bagus kata para ulama. Atau bisa juga kata para ulama, kita menerapkan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Anas bin Malik di masa tuanya. Yaitu ketika beliau tidak sanggup lagi berpuasa, nanti akan kita bahas orang-orang yang boleh berbuka, salah satunya orang yang sudah tua, sudah sepuh, sudah pikun misalnya, boleh dia tidak berpuasa dan kewajibannya adalah bayar fidyah. Bayar fidyah. Dan Anas bin Malik membayar fidyah dalam bentuk makanan yang sudah jadi, dihidangkan, kemudian dia undang orang-orang miskin sebanyak jumlah puasa yang dia tinggalkan. Artinya kalau tidak puasa 30 hari, dia undang 30 fakir miskin untuk makan di rumahnya. Ini yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Kemudian ma'asyiral muslimin, wa man mata wa alaihi siyamun, dan barang siapa yang meninggal, wafat, dan dia masih punya hutang puasa. Dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, tamakkana min qadha'ihi. Dan sebelum dia meninggal, dia memiliki kesempatan untuk mengqadha. Misalnya seorang wanita, di bulan Ramadan dia haid, 7 hari dia tidak berpuasa. Di bulan Syawal sebenarnya sudah cukup waktu dia untuk mengqadha, tapi tidak dia qadha. Dia katakan bulan depan sajalah. Di bulan Zulqa'dah sebenarnya dia sudah bisa untuk mengqadha, tapi tidak dia qadha. Di bulan Zulhijjah, qadarullah masya'a fa'al, Allah takdirkan dia kecelakaan meninggal. Berarti dia meninggal dalam kondisi masih punya hutang puasa. Ba'da tamakkuniha minal qadha. Setelah dia memiliki kesempatan untuk mengqadha. Apa yang harus dilakukan? Coba kita lihat. Ut'ima anhu an kulli yaumin muddun. Maka kita boleh mengganti puasa orang tersebut yang meninggal dalam kondisi punya hutang puasa dan dia sudah memiliki waktu sebenarnya yang cukup untuk mengqadha, tapi dia tidak qadha sampai meninggal, boleh kita ganti puasanya dengan membayar ut'ima anhu an kulli yaumin mud. Kita ganti puasa orang tersebut dengan memberikan makan per 1 hari dia tidak berpuasa, satu mud kita berikan kepada fakir miskin. Berarti kalau wanita tersebut punya hutang 7, kita panggil atau kita antarkan ke rumah orang miskin yang jumlahnya 7 orang, ya sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Nah, ini ya, berdasarkan riwayat, ya riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah, ya dikatakan man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'am anhu makana kulli yaumin miskina. Barang siapa yang apa namanya meninggal dan punya hutang puasa Ramadan, maka hendaknya diganti puasa tersebut dengan memberikan makan satu orang fakir miskin sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Nah, ini jelas ma'asyiral muslimin ya. Kemudian muallif rahimahullahu taala berkata, wasyaihul harimu, orang-orang tua yang sudah pikun, idza ajaza anis shaum, apabila mereka tidak lagi sanggup untuk berpuasa, yuftir, mereka boleh berbuka, wa yut'imu an kulli yaumin muddan, dan mereka harus memberikan makan ya fidyah sebagai ganti dari puasa yang mereka tinggalkan sebanyak satu mud. Tadi satu mud kalau gandum 0,75, tetapi kalau selain daripada gandum, beras dan lain sebagainya adalah 1,55 kilo. Ma'asyiral muslimin, ya, hal ini berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 184 di mana Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup lagi mengerjakan puasa, maka atas mereka adalah fidyah. Ya, atas mereka adalah fidyah. Lalu dikatakan di sini, hiya rukhsatun lisyekhil kabir wal mar'atul kabirah. Dan ayat ini konteksnya adalah rukhsah keringanan atas seorang kakek yang sudah sangat tua, begitupun nenek yang sudah sangat tua. Wahuma yutiqani as-sawm. Padahal mereka sanggup berpuasa, tetapi ada masyakoh kesulitan. An yuftiro, keduanya boleh berbuka, wa yut'ima, dan mengganti dengan memberi makan, makana kulli yaumin miskina. Setiap hari yang dia tinggalkan, maka dia ganti dengan memberi makan seorang fakir miskin. Lalu dikatakan di sini, wal hubla, Syekh Majid yang berkata, pentahkik, yang meneliti kitab ini berkata, wal hubla, adapun wanita yang hamil, wal murdi', wanita yang menyusui, idza khafata, apabila keduanya takut, ya takut atas dirinya dan takut atas apa namanya atas anak-anaknya, keduanya boleh berbuka ya, dan keduanya harus membayar fidyah, harus membayar fidyah. Kalau dia nanti akan dijelaskan. Jadi wanita hamil dan menyusui ada dua kondisi, nanti akan kita baca. Kondisi di mana dia berbuka dikarenakan khawatir atas dirinya, maka wajib atasnya mengqadha. Tetapi kalau dia khawatir atas dirinya dan khawatir atas anak yang ada di kandungan atau anak yang sedang disusui, maka nanti jadi dua, qadha dan fidyah. Ya, berdasarkan hadis ini, hadis yang tadi kita baca riwayat Imam Abu Daud, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tafsir dan disahihkan oleh Daruqutni dan Al-Hakim. Bunyinya bagaimana? Ayat ini adalah rukhsah. Ya, ayat yang tadi Al-Baqarah 184, ada hadis yang berbunyi, ayat ini adalah rukhsah untuk Syekh Al-Kabir, seorang laki-laki yang sudah sangat tua, wal mar'atul kabirah, wanita yang sudah sangat tua, yang keduanya sanggup berpuasa tetapi sulit, berat ya. Maka keduanya boleh berbuka dan memberikan makan ya sejumlah hari, ya sejumlah hari di mana mereka tidak berpuasa. Adapun hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir ya, khawatir atas dirinya dan anak-anaknya, aftarata, keduanya boleh berbuka, wa at'amata, dan keduanya harus memberikan fidyah, membayar fidyah. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Oleh karenanya di sini muallif kita lihat berkata, wal hamilu, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, idza apabila khafata, keduanya takut, ala anfusihima, atas diri mereka, ya, aftarata, keduanya boleh saja berbuka, wa alaihimal qadha, dan atas keduanya qadha, atas keduanya qadha. Kalau khawatir atas dirinya saja, atau khawatir atas anaknya saja, salah satunya, khawatir atas dirinya saja, atau khawatir atas anaknya saja, alaihimal qadha, atas mereka qadha. Wa in, tetapi, apabila khafata, keduanya, yaitu hamil dan menyusui, takut, ala auladihima, ya, khawatir atas kondisi anak-anaknya, ya, dikatakan, aftarata, keduanya boleh berbuka, wa alaihimal qadha wal kafarah, maka atas mereka qadha dan kafarat, an kulli yaumin muddun, atas setiap harinya satu mud, atas setiap harinya satu mud. Wa huwa ritlun wa thuluthun bil iraqi, dan itu adalah ukuran 1 liter plus sepertiganya menurut ukuran iraqi. Atau kalau kita ukuran kita, tadi sudah kita sampaikan, kalau berupa gandum 0,75. Kalau berupa apa namanya, selain gandum 1,5 kilo, kalau dikonversi ke kilo. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin wal maridu, adapun orang yang sakit, wal musafiru safaron tawilan, atau orang yang melakukan safar, perjalanan jauh. Di sini dikatakan Syekh Majid, yang dimaksud dengan safaron tawilan, yaitu 82 kilometron, sekitar 82 kilometer, 80 ke atas, ya, 80 ke atas. Maka kalau jarak yang kita tempuh sudah lebih dari 80 kilo, ya, misalnya kita pergi ke satu tempat yang jaraknya 100 kilo, 500 kilo, maka kita sudah boleh berbuka, ya, berbuka puasa, ya, boleh tidak berpuasa, atau kita boleh menjamak dan mengqasar salat, ya. Lalu dikatakan di sini, yuftirani, orang yang sakit dan orang yang safar boleh berbuka, ya. Dikatakan di sini, biniyatin tarakhusin wa illa hurim, diniatkan untuk mengambil rukhsah. Jadi harus ada niat, karena innamal amalu binniat. Kalau dia tiba-tiba makan saja, batal. Dia harus diniatkan sebagai bentuk tarakhus. Apa itu tarakhus? Sebagai bentuk mengambil rukhsah. Ya Allah, saya niat mengambil rukhsah. Maka dia tidak berpuasa misalnya. Lalu dikatakan di sini, nah ini perdebatan di antara para ulama mazhab, tapi kalau di mazhab Imam Syafi'i dikatakan, yushtarotu aydon, disyaratkan juga, ayyakuna safaru qabla al-fajr, safarnya harus dilakukan sebelum fajar. Berarti dari ba'da maghrib sampai sebelum fajar. Kalau kita safar, memulai perjalanan di waktu tersebut, kita boleh berbuka. Fa'in, tetapi, apabila seseorang safaro, melakukan perjalanan ba'dal fajr, setelah fajar, fala yajuzul fitr, tidak boleh dia berbuka, karena dia sudah terlanjur melaksanakan puasa. Ya, wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian batalkan amal kalian. Ya, kalau dia sudah terlanjur, artinya baru berangkat, taruhlah jam 8 pagi, dia sudah terlanjur berpuasa, maka tidak boleh dia berbuka. Illa, kecuali, bimasyakkatin syadidah, kecuali kalau dia mendapatkan kesulitan yang berat, tubihu al-fitr, maka dalam kondisi itu boleh baginya berbuka. Ya. Oleh karena dikatakan, wal maridu, orang yang sakit, wal musafiru, orang yang safar, tawilan, panjang, 82,5 kilo ke atas, yuftirani, keduanya boleh berbuka, wayakdiyani, dan keduanya wajib mengqadha. Ya. Ayatnya tentunya sudah sering kita hafal, ya. Pamankana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka gantilah di hari yang lain. Lalu dikatakan di sini, wasawmu fi safari afdal minal fitr in lam yatadarrar bihi, dan berpuasa dalam kondisi safar lebih bagus, lebih utama, tapi dengan syarat apabila puasa yang dia kerjakan tersebut tidak mendatangkan madarat, tidak mendatangkan bahaya, tidak mendatangkan kecelakaan, apalagi perjalanan jauh sekian ribu kilo misalnya kan, ya itu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan dia minum kopi dan lain sebagainya. Kalau bisa mendatangkan madarat, maka yang utama adalah berbuka. Tapi kalau tidak mendatangkan madarat, dia kuat, maka yang utama adalah berpuasa. Berdasarkan firman Allah Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kita memasuki bab atau pasal yang terakhir kaitannya dengan masalah puasa, yaitu permasalahan i'tikaf. Muallif rahimahullah berkata, al-i'tikafu sunnatun mustahabbah. I'tikaf ini sunnah, sangat dicintai, bagus kalau dikerjakan ya. Dikatakan di sini berdasarkan riwayat At-Tabarani, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan disahihkan oleh beliau, man masya fi hajati akhihi, dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhan saudaranya, hal itu lebih baik daripada dia i'tikaf selama 10 tahun ya. Dan barang siapa yang beriktikaf satu hari ibtigha'a wajhillah, karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalasa khanadiq abad mimma baina al-khafiqaini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari api neraka. Jadi i'tikaf salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf adalah mustahabbah. Ya, sesuatu yang mustahab dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu syartan. Adapun syarat i'tikaf ada dua. Ya, syarat i'tikaf ada dua, atau biasa juga diistilahkan ruknan. Ya, ada dua syarat atau dua rukun. Yang pertama adalah an-niyah, yaitu berniat, karena innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah al-lubthu fil masjid, berdiam diri di masjid. Jadi kalau sekedar lewat tidak sah disebut dengan i'tikaf. Ya. Lalu dikatakan di sini, wala yakhruju minal i'tikabi al-manzuri illa li hajatil insan. Tidak boleh kita keluar dari i'tikaf yang kita lakukan dikarenakan nazar. Seorang berkata, kalau saya sembuh dari sakit, saya akan i'tikaf selama satu pekan di masjid misalnya. Maka dia tidak boleh keluar, kecuali untuk hajatil insan, hajat yang dibutuhkan oleh manusia. Mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, makan dan minum, kalau itu boleh. Tapi selebihnya tidak boleh. Kalau i'tikafnya sifatnya wajib. Kok bisa wajib? Iya, dia nazar. Wajibnya bukan karena syariat, tapi dia mewajibkan atas dirinya. Lalu dikatakan di sini, au uzrin min haidin, atau karena ada uzur, misalnya haid atau nifas atau sakit, ya la yumkinul al muqama ma'ahu, yang mana dia tidak mungkin melanjutkannya. Wa yabtulu bil wat'i, dan i'tikaf batal dengan seorang mencampuri istrinya, ya, berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian mencampur istri kalian dalam kondisi kalian i'tikaf di masjid. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini yang bisa kita bahas dari pembahasan matan Abi Suja. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab ini di dalam pembahasan Kitabul Hajj. Ya, Kitabul Hajj, pembahasan tentang permasalahan haji. Allah alam bisawab, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar,

Dan tentunya Anda pun bisa menggunakan layanan telepon di nomor 0812-1998-1555. Baik, kita coba memulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya tidak bisa lagi puasa. Boleh enggak saya keluarkan fidyah di awal Ramadan sekaligus untuk satu bulan penuh? Dan boleh tidak saya memberi hanya satu orang saja? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya. Seorang ibu sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Bolehkah anaknya mengeluarkannya di awal bulan suci Ramadan? Dengan pemahaman bahwasanya ibunya dipastikan tidak bisa berpuasa itu ya. Masya Allah, ini yang harus kita tanyakan lagi kepada para ulama. Biasanya kan, sebabnya dulu ada, baru hukumnya muncul. Sebabnya dulu ada, baru hukumnya muncul. Maksudnya begini, ditinggalkan dulu puasa, baru dia mengganti. Kalau seandainya diganti dulu, di awal Ramadan, udah beres 30 hari, ini kita tidak tahu apakah, mohon maaf, umur manusia tidak ada yang tahu. Lalu bagaimana kalau Masya Allah, Qadarullah, Masya Afa'al, di hari yang kedua, hari yang ketiga, seseorang meninggal. Ya, sedangkan sudah dibayar di awal 30. Ya. Oleh karenanya hukum asalnya, Allah alam bisawab, ya. Kalau kita lihat hadis Anas bin Malik, beliau melakukannya setelah selesai Ramadan. Atau selesai satu hari, kasih ke satu orang. Selesai lagi, kasih lagi ke satu orang. Ya. Atau sekaligus, di akhir 30 ke 30 orang. Kalau 30 ke satu orang misalnya, bagaimana? Allah alam bisawab ya, hukum asalnya ya, kalau yang dimaksud dengan satu orang itu dia akan berikan ke 30 orang ya tidak masalah. Misalnya ke panti sosial. Ya ke panti sosial tidak masalah. Ya, tapi kalau untuk dirinya ya Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Kalau untuk satu orang ya, kalau untuk satu orang. Boleh tidak saya kasih ini buat makan Anda 30 hari. Anda makan misalnya 30 hari itu fidyah saya. Saya tidak tahu boleh atau tidaknya. Saya tidak tahu. Ya, tetapi kalau satu orang itu setiap hari kita kasih, yang saya tahu tidak masalah. Ya, misalnya hari ini kita kasih makan fulan, datang ke rumah saya ya, makan dia. Besok datang lagi ya, selama 30 hari. Dan dia memang masuk klasifikasi orang yang miskin, itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Ya, harusnya ya boleh juga, konsekuensinya boleh. Kalau yang jenis yang saya sebutkan boleh, maka konsekuensinya boleh juga. Allah alam bisawab ya. Harus ditanya lagi kepada para ulama. Ya Allah alam bisawab. Saya mau bertanya, apakah kita boleh mengqadha puasa tahun kemarin, tapi kita tidak ingat berapa jumlah puasa yang kita batalkan dan apa yang harus kita lakukan? Ambil diingat-ingat lagi. Diingat-ingat lagi. Karena itu apalagi baru tahun kemarin, nggak mungkin nggak ingat. Kalau itu kaitannya dengan haid punya kebiasaan. Kalau itu kaitannya dengan safar ada waktunya dari hari ini ke hari ini. Kalau sakit, pasti juga ketahuan, bisa. Dan kalau kita sudah perkirakan, 7 atau 8 nih, ambil yang lebih besar. Ambil yang lebih besar. Kalau sholat, ambil yang lebih kecil kan. Ragu, ini saya rokaat 3 atau 4? 3. Rokaat 3 atau 2? 2. Tapi kalau puasa, ambil kemungkinan yang lebih banyak. Saya batal 2 atau 3 ya, 3 sebagai kehati-hatian. 4 atau 5 ya, 5 sebagai kehati-hatian. Ya, Allah alam bisawab. Tapi tetap harus dihitung, harus dihitung. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya, kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan Bapak siapa di mana? Matias di Pekanbaru, Pak. Bapak Matias di Pekanbaru. Iya, Ustaz. Silakan, Bapak. Saya mau nanya, Ustaz, mengenai bagaimana ketika masjid yang kita jadikan pedoman untuk awal masuk waktu sholat, iya, itu selalu azannya itu lebih cepat, mungkin 1-2 menit. Karena pembantunya saya perhatikan kalau di Pendarunya ada 2 pipi, ada 1 pipi sunnah hasil dan lanjut dari akhir. Kalau kita sel itu tetap itu duluan masjid kita, masjid mata ya. Nah untuk sholat itu mungkin tidak terlalu, bagi saya untuk sholat tidak terlalu, bagaimana dengan orang yang sedang berpuasa? Baik, karena puasa itu disegerakan. Baik. Nah, itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Jadi selalu azan itu di awal waktu, artinya bukan di awal, tapi lebih cepat. Saya perhatikan itu di jam-jam itu kan, karena mereka pakai pedoman jam digital. Jam digital itu sering setengah menit satu hari dia lebih cepat. Jadi kalau 3 hari, 4 hari bisa 2 menit. Nah, itu berakumulasi seperti itu Pak ya? Ya, iya. Nah, kalau kita puasa kan harus disegerakan buka puasa. Nah, bagaimana puasa kita nanti kalau kita ikutkan pedoman itu, Pak Ustaz? Baik. Mungkin Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tsumma atimmus syiyama ila al-lail." Tsumma atimmus syiyama ila al-lail. Ya, Allah katakan sempurnakanlah puasamu sampai datang waktu malam, yaitu masuknya waktu maghrib. Maka dalam kasus ini sebenarnya yang ukuran itu, kalau memang ada keraguan sudah masuk atau sebagian bertanya begini, ada beberapa masjid yang mengumandangkan azan, masjidnya tidak terlalu jauh, terdengar masjid dari arah timur, terdengar dari arah barat, dari arah utara, arah selatan, artinya masing-masing terdengar ya, karena apa namanya, tentunya di lingkungan ada masjid, ada musola. Ada masjid besar mengumandangkan azan, di kita biasa musola pun mengumandangkan azan. Sering ditanyakan, berbeda-beda waktunya. Dan kita pun melihat terlalu cepat misalnya. Mana yang jadikan ukuran? Tentunya dijadikan ukuran adalah bukan mana yang lebih dulu, atau mana yang lebih belakangan. Tetapi ukurannya adalah mana yang tepat waktunya. Nah, ini dia. Jadi kita tidak lagi mengukur, sebagian orang kadang ini jadi bahan candaan ya, dia menyalakan channel televisi, dia katakan coba disetel TV A, biasanya udah azan lebih dulu jadi yang mereka lihat itu mana yang lebih duluan azan. Harusnya bukan ukurannya mana lebih dulu azan, tetapi mana yang lebih tepat, mana yang lebih komitmen dengan waktu azan. Ini yang jadi ukuran. Artinya ya, kalau memang Bapak rasa dan Bapak yakin jam digital itu lebih cepat 2 menit atau 3 menit ya dari waktu yang seharusnya, maka untuk kehati-hatian Bapak tidak berbuka kecuali wallahu alam bisawab Bapak yakin bahwa waktu maghrib sudah masuk. Ya. Itu lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati untuk dalam rangka menjaga sahnya puasa kita. Ya, sahnya puasa kita. Karena kalau kita makan dan minum sebelum waktu yang diizinkan bisa batal. Walaupun nanti kalau tidak tahu atau lupa itu dimaafkan. Tetapi sebagai bentuk kehati-hatian, kalau memang ada rasa bahwa ini kayaknya kecepatan ini, enggak mungkin jam segini sudah azan, ini masih kurang 5 menit, ini masih kurang 4 menit misalnya, ya, maka ya Allah alam bisab, Bapak tunggu sampai yakin, ya, yakin bahwa waktu maghrib sudah masuk. Ya, kalau sudah yakin ya sudah, berarti silakan menyegerakan berbuka. Ya, oleh karenanya kan kalau kita kembali ke poin yang beliau sampaikan di sini ya, apa namanya? Beliau berkata ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Lalu Syekh Majid Al-Hamawi menanggapi kalimat menyegerakan berbuka dengan berkata ba'da tayaqqun al-ghurub. Kapan kita boleh menyegerakan berbuka? Setelah kita yakin matahari sudah tenggelam. Oleh karenanya ya, kalau Bapak belum yakin dikarenakan ini terlalu cepat, ya sudah tunggu dulu sampai yakin. Ketika yakin, beda antara yakin dengan was-was. Sebagian orang kena was-was. Ini yakin. Yakin ya ukurannya kalau sekarang kita ada jam, ada yang lain sebagainya. Maka kalau sudah yakin, segerakanlah berbuka. Allah Alhamdulillah. Ada penelepon, Ibu Nia ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Buka Ustaz. Iya, silakan Ibu Nia. Bukan, di rumah saya ada anak kucing yang ditinggal sama ibunya meninggal ya. Iya. Kita ke dokter itu sayang banget sama kucing itu sampai kadang-kadang kucingnya lu juga yang lebih diutamain kucing gitu. Mohon maaf ibu, suara ibu tidak jelas. Karena sayang sama kucing itu. Bagaimana ibu? Sepertinya TV-nya dimatikan dulu supaya suaranya tidak double. Kan baik. Saya punya kucing di rumah. Iya. Isi dengan aku. Iya. Ma, sayang sama kucing itu apa itu nggak berlebihan? Kecuali kalau menyayangi kucing itu sampai satu keluarga sayang banget itu sama kucing itu. Satu keluarga sayang sama kucing itu. Iya. Kata itu nggak berlebihan itu. Baik, baik. Itu saja, Ibu? Ya. Allah alam bisa. Itu saja, Ibu Nia? Ya. Baik, Ibu. Allah alam bisa, ya. Kucing tentunya adalah hewan yang suci. Ya, suci dalam pengertian kalaupun dia, apa namanya, kita pegang bulunya tidak najis. Lalu kita gendong, ya tidak masalah. Lalu kalaupun dia menjilat air yang biasa kita gunakan untuk misalnya wudu, itu tidak menjadikan air itu menjadi najis ya. Kucing itu kata Nabi, innaha minat tawafin alaikum. Kucing itu adalah hewan yang biasa keliling-keliling di rumah kalian, maka diberikan hukumnya keringanan, tidak disamakan dengan anjing. Ya, tidak disamakan. Kalau anjing kan menjilat bejana, walaupun sebenarnya kucing juga kan makanannya najis, misalnya bangkai atau tikus misalnya kan. Tetapi kucing karena dia biasa keliling-keliling di rumah, hukumnya diberikan keringanan. Artinya boleh, bulunya tidak najis, air liurnya tidak najis, ya bersih. Ya, itu kucing. Ya, Nabi berkata innaha minat tawafina alaikum. Kucing itu hewan yang biasa berkeliling di rumah kalian. Maka tidak masalah kita mencintai kucing. Bagus. Ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit sana akan mencintaimu, menyayangimu. Ya, innama yarhamuhumullahu min ibadihi arruhama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang disayang oleh Allah yang penyayang. Ya, innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Allah itu telah menuliskan kebaikan dalam segala hal. Termasuk kepada hewan-hewan kita disuruh berbuat ihsan, disuruh berbuat baik. Dan ada sahabat yang namanya siapa? Abu Hurairah ya. Sebagai panggilan akrab Nabi Muhammad kepada Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi ya. Karena satu ketika beliau melihat Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi menggendong kucing yang kecil, maka Nabi mengatakan, ya Abahir, ya Aba Hurairah, ya. Jadi enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Kembali ke pesan singkat, pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi dari Ibu Sarah di Sukabumi. Apakah bertentangan ahli tasawuf dengan yang diajarkan Imam Asy-Syafi'i dan apa tasawuf itu, mohon pencerahannya. Wallahualam bissawab ya, tasawuf tentunya para ulama berbeda pendapat apa arti dari tasawuf. Ada yang bilang dari kata suf yang artinya adalah kain wol, karena dahulu orang-orang tasawuf memakai kain kasar sebagai bentuk meninggalkan dunia. Ada yang mengatakan tasawuf dari kata sufah, ahlu sufah, orang-orang yang dulu tinggal di pelataran Masjid Nabawi tidak punya rumah. Ada yang mengatakan sufi itu dari kata sofia yang artinya kebijaksanaan dalam bahasa Yunani, dan berbagai macam penafsiran. Tentunya sufi kalau kita baca penjelasan para ulama, mereka bertingkat. Ada yang mengertikan tasawuf itu sekedar mensucikan jiwa dari hal-hal yang buruk, dari kedengkian, dari kebencian, dari dendam, dari akhlak-akhlak yang jelek. Ada yang mengertikan sufi dalam pengertian itu. Tentunya kalau yang dimaksud dengan sufi adalah memperbaiki akhlak, sesuai dengan batasan-batasan yang telah digariskan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia maknanya ya hanya atau makna yang benar, artinya nggak ada masalah kita mensucikan jiwa kita, ya, mensucikan jiwa dari apa namanya, dari kotoran, dari kedengkian, kebencian, dendam, ya itu bagus, nggak ada masalah. Tetapi kalau pengertian tasawuf artinya seseorang mengamalkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah, zikir-zikir dengan jumlah tertentu, lalu berbaiat kepada fulan sehingga dia tidak mau mengambil dari orang lain, atau dia melewati tingkatan-tingkatan yang tidak dikenal dalam agama. Agama kita kan tingkatannya Islam, iman, ihsan. Tapi dalam ilmu tasawuf misalnya mereka katakan Syekh fulan sudah mukasyafah, artinya sudah dibuka tabir antara dirinya dengan Allah. Nah, ini Allah alam bisawab bisa sampai ke taraf gulu. Atau sebagian orang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala halla bihi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatu dengan orang tersebut, ittihadiyah, menyatu, wihdatul wujud, manunggaling kaula gusti atau apa istilahnya. Tentunya itu adalah pemahaman yang ekstrim, yang menyimpang dari akidah yang lurus, akidah Islam. Atau misalnya mereka meyakini kalau sudah sampai kepada tingkatan tertentu, tingkatan ma'rifat atau tingkatan yakin, tidak wajib lagi beribadah, tidak wajib lagi sholat. Tentunya ini adalah na'udzubillah kekafiran. Ini adalah penyimpangan yang fatal. Ya. Oleh karenanya kalau kita lihat apakah Imam Syafi'i seorang sufi, kita enggak pernah mendengar ada penjelasan bahwa beliau seorang sufi, tidak. Apakah Nabi Muhammad seorang sufi? Ya, kita tidak mendengar beliau menyinggung masalah itu. Beliau hanya menjelaskan bahwa inna mabu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Misalnya, begitupun Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya. Walaupun ketika kita menilai sesuatu hendaknya kita tidak menghukum rata. Kita tidak menghukum rata. Kita katakan, ente belajar sufi. Maksudnya apa belajar sufi? Ini Ustaz, ana pengen mensucikan jiwa. Caranya gimana mensucikan jiwa? Ya iya, ane berusaha untuk tidak dengki, berusaha untuk tidak dendam, berusaha tidak benci. Oh bagus, kalau gitu bagus. Oh, antum belajar tazkiyatun nafas maksudnya. Iya, tazkiyatun nafas. Dalam pengertian ini tidak masalah. Adapun dalam pengertian dia misalnya bersemedi di atas gunung, atau dia berputar-putar, bergoyang-goyang, la ilaha, ah, ini tidak, itu tidak ada dalam agama kita. Ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama kami ini yang tidak ada perintahnya dari baginda Rasulullah, maka dia tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sesungguhnya perkara yang diada-adakan dalam agama adalah kebid'ahan, ya. Apalagi sampai berlebih-lebihan kepada kuburan, tawaf di kuburan, menyembelih untuk kuburan. Nah, ini bisa sampai kepada syirkul akbar, bisa sampai kepada syirik yang besar. Mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk ke jalan yang lurus. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari Sumatera Utara, ingin menanyakan, pernah satu hari imam di tempat saya lupa, setelah rokaat kedua masuk rokaat ketiga, si imam tahiyat akhir dan makmum mengucapkan subhanallah, dia bangkit dan menambah rokaat, tapi dia tidak sujud sahwi. Bagaimana itu? Mohon maaf, diulang pertanyaannya. Ya, pernah suatu hari imam di tempat saya lupa, setelah rokaat kedua masuk rokaat ketiga, si imam tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhirnya di rokaat yang kedua maksudnya, ya. Dan makmum mengucapkan subhanallah. Dia bangkit dan menambahkan rokaat, tapi dia tidak sujud sahwi. Bagaimana itu? Ya, artinya dia intinya sholat maghribnya 3 rokaat. Ya, intinya dia sempurna sholatnya. Hanya saja permasalahannya karena dia sempat lupa dan dia tidak sujud sahwi, sah tidak sholatnya. Allah alam bisawab, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum sujud sahwi. Pendapat di mazhab Imam Syafi'i, hukumnya sunnah. Ya, Ya walaupun sebagian ulama mengatakan kalau kurang wajib misalnya, tetapi pendapat yang dipilih dan ini pendapat yang kuat insya Allah, sujud sahwi sifatnya adalah sunnah. Allah alam bisawab. Artinya sholatnya dianggap sah. Sholatnya dianggap sah. Allah alam bisawab. Seorang berusia 67 tahun saat ini masih sholat di rumah. Hanya sekali saja berjamaah di masjid karena masih khawatir tertular virus corona atau menularkan kepada orang lain. Pertanyaan, masih adakah keringanan untuk orang tersebut? Iya, masih. Ya, apalagi dengan jumlah kasus yang makin hari makin meningkat. Ya, masih keringanannya masih. Apalagi usianya usia rawat 67. Di mana imun antibodinya tidak sekuat anak-anak muda. Potensi dia terkena virus besar. Maka dia boleh mengambil keringanan untuk sholat di rumah sebagaimana dipatwakan oleh MUI, dipatwakan oleh Majelis Ulama di Al-Azhar, di Saudi, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, Ana Abu Hasan dari Sekayu. Sekayu. Sekayu itu di mana? Sekayu. Lalu dikatakan, Ana mau bertanya, di tempat kami baru-baru ada yang tenggelam di Sungai Musi. Oh, Sumatera Selatan ya. Dan sudah 6 hari belum ditemukan. Yang Ana tanyakan, apakah warga setempat wajib sholat mayit goib walaupun mayitnya belum ditemukan? Allah alam bisawab ya, sholat goib ya. Sholat goib. Kalau memang dipastikan dia meninggal, tenggelam, yakin, apa namanya tenggelam, maka Allah alam bisawab hukum asalnya disolatkan, disolat goibkan. Ya. Kalau memang jasadnya tidak ditemukan, ya disolat goibkan. Karena sholat gaib, sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kalau tidak ada yang melaksanakan, maka berdosa. Ya. Nanti terjadi perdebatan di mazhab Imam Syafi'i, kalau tenggelam apakah harus dimandikan atau tidak. Ya, kalau saya tidak salah, Imam Nawawi mengatakan kalau ketemu tetap harus dimandikan. Tapi sebagian ulama, kalau tidak salah adalah Imam Ar-Rafi'i mengatakan tidak perlu dimandikan. Itu khilaf. Walaupun pendapat yang paling kuat, walaupun meninggal dalam kondisi tenggelam, tetap wajib dimandikan. Ya, tapi kalau sudah 6 hari, tentunya kondisi jasadnya pun sudah berubah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati ya kaum muslimin secara umum, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dari mara bahaya, dari musibah, dan selalu memberikan kita taufik untuk istiqomah di atas jalan Allah. Sepertinya sudah habis atau masih ada? Pertanyaan ketujuh, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana cara pembagian harta waris jika ibu meninggal dan bapak menikah lagi sementara harta tersebut milik bapak? Terima kasih. Ya kalau ibu tidak meninggalkan harta warisan ya tidak ada yang dibagi. Kalau ibu tidak meninggalkan harta warisan tidak ada yang dibagi. Kalau memang hartanya milik bapak, ya. Tapi kalau ibu meninggalkan apa namanya harta warisan maka bapak dapat seperempat kalau si ibu punya anak. Tapi kalau seandainya si ibu tidak memiliki anak, maka si bapak dapat setengah. Ya, Allah alam bissawab. Ada penelpon? Dan ini penelpon yang ya. Terakhir. Assalamualaikum. Terima ya, ya. Kasih. Ya. Silakan bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan bapak siapa di mana pak? Maaf, saya dari Pak Adi dari Solo. Masya Allah, barakallah Pak Adi. Silahkan Bapak. Ya. Nah, begini Pak Ustadz, kami ingin menanyakan. Baik. Yang pertama, di dalam sujud terakhir atau dalam tiap sujud. Baik. Itu kan sedekat-dekatnya hamba itu kan dengan Allah waktu kita sujud. Baik. Nah, di samping kita baca sujud yang biasa, itu apakah boleh kita apa sijabkan doa kepada orang yang sedang sakit, misalnya saudara, apalagi cucunya, Allahumma isfi bla bla bla, Allahumma isfi bla bla bla, ya, tapi dalam batin, begitu. Kan kita lebih dekat pada Allah itu waktu kita sujud, Ustaz. Baik. Ya, yang pertama, yang kedua, bagaimana sifat kita kalau makmum itu rakaat ketiga dan keempat bacaan Al-Fatihahnya sangat cepat. Apakah kita meneruskan atau kita mengikuti imam itu? Saya kira itu dulu. Terima kasih Ustaz dan jawabannya. Terima kasih. Salam hormat untuk Ustaz. Barakallah. Ya. Dan sukses untuk Niaga TV. Amin ya Rabb. Baik, Pak Adi di Solo. Mudah-mudahan Allah memberkahi Bapak dan keluarga. dan memberkahi kita semua. Pertanyaan yang pertama, sujud kata beliau adalah tempat di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah. Itu hadis Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Lanjutkan hadisnya. Fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah kalian berdoa. Faqaminun ayyustajabulah. Maka besar kemungkinan doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sabda Nabi. Jadi ketika seseorang sujud, itu adalah momentum, waktu, kesempatan di mana dia sangat dekat dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Sudah Nabi ajarkan, fa'akthiru fihi minad du'a. Maka perbanyaklah doa-doa kalian saat sujud, kata Nabi. Ya, maka dikabulkan doa kalian. Para ulama nanti khilaf, ya, apa hukumnya nanti berdoa dengan selain bahasa Arab? Ya, pendapat yang paling kuat, selama doa itu tidak menggantikan zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang sudah diajarkan, kalau bahasa Indonesia itu misalnya, bukan untuk menggantikan zikir-zikir yang sudah diajarkan, misalnya Subhana Rabbiyal A'la, boleh. Bukan untuk mengganti itu, tapi sekedar berdoa. Apalagi dengan bahasa yang memang bahasa Arab. Tadi Bapak katakan, Allahumma shfi fulanan wa fulanan. Ya Allahumma shfihi shifa'an la yugadiru saqoma. Itu tidak masalah. Bahkan dengan lisan, bukan dengan hati. Bahkan dengan lisan. Karena hukum asalnya ketika dikatakan fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah berdoa, itu hukum asalnya bukan amalan hati. Amalan hati itu yakin, sabar, qona'ah, syukur. Doa itu amalan lisan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kepada aku berikan. Maka bukan dengan hati hukum asalnya, tapi dengan lisan meminta. Oleh karenanya, istri Nabi meriwayatkan bahwa Nabi membaca ketika sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini poin yang pertama. Jadi tidak masalah, silakan Bapak banyak Bapak perbanyak berdoa dengan doa-doa yang kita inginkan. Ya, walaupun jangan sampai kita sujud malah menyelisihi imam. Ya. Kalau imam bangkit ya kita ikut bangkit. Jangan malah kita menyelisihi imam, itu tidak boleh. Yang kedua, imamnya cepat. Lalu makmum bagaimana? Apakah dia menyempurnakan Fatihah ataukah mengikuti imam? Selama bacaannya sesuai dengan kaidah yang benar, ya, hukum asalnya sah, enggak ada masalah. Dan Bapak wajib mengikuti. Ya, Bapak wajib mengikuti. Sebagian orang membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cepat dia bacanya, ya. Tetapi dia enggak keluar dari kaidah-kaidah yang digariskan oleh syariat. Tata cara membaca Al-Quran, dia tidak keluar, tapi dia cepat misalnya. Apakah makmum wajib mengikuti? Wajib. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innama ju'ilal imamu diyu'tamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Ya, maka kita wajib mengikuti apa gerakan imam. Tapi kan kita belum baca Fatihah. Fatihah al-imam yatahammal Fatihah al-ma'mum. Dalam kondisi makmum tidak selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, maka imam menanggung Fatihahnya makmum. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita jawab dari penjelasan para ulama. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.